السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masuk kepada ahkam siyam. Setelah kita bahas kemarin beberapa kajian yang lalu dari keutamaan puasa, kemudian keutamaan bulan Ramadan, kemudian dorongan agar semangat berpuasa bulan Ramadan, dan ancaman bagi yang meninggalkan puasa Ramadan, maka kita masuk malam ini insyaAllah tentang ahkam siyam, hukum-hukum puasa. Yang pertama dibahas adalah menghitung bulan Ramadan, kapan menentukan jatuhnya awal bulan Ramadan, yaitu ihsau 'iddati Sya'ban, dengan cara menghitung bulan Sya'ban atau jumlah bulan Sya'ban. Kata penulis, wa yanbaghi 'ala al-ummati al-islamiyyah an tuhsi 'iddata Sya'ban isti'dadan li Ramadan. Semestinya bagi umat Islam untuk menghitung bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Karena syahr yakunu 29 yawman, karena sehari, karena sebulan dalam bulan-bulan Islam adalah 29 yawman wa yakunu 30 yawman, bisa jadi 29 hari dan bisa jadi 30 hari. Tidak ada kemungkinan lain dari dua itu, 29 atau 30. Tidak mungkin 31 dan tidak mungkin 29. Dan jatuhnya bulan Ramadan itu nanti hanya dua kemungkinan. Kemungkinan jatuh pada hari ke-30, ya, berarti bulan Syabannya hanya 29 hari. Atau jatuh setelah itu, berarti Syabannya 30 hari. Hari berikutnya enggak mungkin masa Syaban 31. Atau sebelumnya enggak mungkin masa Syaban 28, begitu. Ini yang terpenting, bahwa kita harus tahu bahwa bulan-bulan dalam Islam hanya kemungkinannya 29 atau 30 hari. Fatasumu idza ra'atil hilal, maka berpuasalah ketika melihat bulan sabit. Wa in hala bainaha wa baina sahab quddirat lahu wa uqdatu sya'ban 30 yawman, maka berpuasalah pada awal terlihatnya bulan sabit, yakni awal bulan Ramadan. Kalau tidak terlihat, maka genapkanlah sya'ban 30 hari, karena kemungkinan cuma dua, di hari ke-30 sya'ban ini atau setelahnya. Maka kita lihat hilal di sini, di ke-30 ini, apakah terlihat hilal atau tidak. Kalau tidak terlihat, berarti 30. Kalaupun tidak bisa melihat karena tertutup awan atau karena halang genapkan Syaban 30, maka kemungkinan yang kedua puasanya, yaitu setelah 30-nya Syaban. Dikatakan لِأَنَّ اللَّهَ بَدِعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, karena Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, menjadikan bulan-bulan sabit sebagai waktu. Ketika mereka bertanya يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ, mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Ini ketika sahabat ada yang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, مَا بَالُ الْهِلَالِ يَكْبُرْ حَتَّى يَكُونُ بَدْرًا ثُمَّ يَقِلْ أَوْ يَقِلْ حَتَّى يَكُونُ هِلَالًا حَتَّى ذَهَبَ. Ya Rasulullah, kenapa kok bulan sabit itu dari mulai kecil membesar sampai menjadi bulan purnama dan kemudian mengecil kembali, ya sur, sampai hilang kembali? Ada hikmah apa di balik hilal itu? Maka Allah jawab, min fawqi sab'i samawat yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang ahillah. Ahillah jamak dari hilal. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal. Maka Allah jawab, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, katakan bahwa itu untuk menghitung waktu dan untuk menentukan bulan haji. Dikatakan mawaqitu lin-nas, maka yang diperintahkan atau yang dihukumkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa bulan sabit itu adalah untuk menghitung dan kita menentukan satu hari, apakah bulan Ramadan atau Idul Fitri ataupun haji, semua dihitung dengan hilal, dengan ahillah, bulan sabit. Mawaqitu liya'lam an-nas 'adada as-sinin wal hisab, Allah jadikan sebagai penghitung waktu agar manusia bisa menghitung tahun-tahun dan bisa menghitung bulan-bulan. وَالشَّهْرَ لَا يَزِيدُ عَنْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا, dan satu bulan itu tidak pernah lebih dari 30 hari. Dari mulai munculnya bulan sabit sampai hilang kembali, tidak pernah lebih dari 30 hari. Diriwayatkan dalilnya dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu sya'ban 30. Kata Rasulullah sallam, berpuasalah kalian jika melihatnya, melihat hilal. Wa aftiru, dan beridul fitrilah, aftiru yani beridul fitrilah, liru'yatihi, ketika melihatnya. Fa'in ghumma alaikum, kalau kalian tertutup oleh ghumam, oleh awan, fa'admilu sya'ban 30, maka lengkapilah bulan sya'ban 30 hari. Karena bulan itu tidak lebih dari 30 hari. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula dari Ibn Umar, dari Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tasumu hatta tarawul hilal, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat bulan sabit. Wala tuftiru hatta tarawhu, dan jangan kalian beridul fitri sampai kalian melihat hilal. Fa in ghumma alaikum fakhburulah, kalau tertutup awan atau kalian tertutup awan, maka faqdurulah, maka tentukanlah. Faqdurulah, hitunglah atau tentukanlah, perkirakanlah, maknanya ditafsirkan dengan hadis yang sebelumnya, karena dua-duanya sahih, hadis ini dan hadis yang sebelumnya tadi, dari Ibnu Umar dan dari Abi Hurairah. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, fa'akbilu sya'ban 30, lengkapilah bulan sya'ban 30 hari. Sedangkan dalam hadis Ibnu Umar disebutkan, maka tentukanlah atau perkirakanlah. Maka yang dimaksud memperkirakanlah, memperkirakan adalah tidak ada kemungkinan lain, karena kemungkinannya hanya dua. Setelah kita tahu Syaban ini sudah tanggal 29, ternyata tidak terlihat atau tertutup, anggap 30, selesai. Ini namanya hisab. Karena ada yang menganggap faqduru lahu ditafsirkan dengan memakai ilmu hisab. Ada keliru besar. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengajarkan yang demikian. Beliau mengajarkan untuk melihat hilal atau lengkapi Syaban 30 hari. Karena kemungkinannya cuma dua. Kalau ternyata pada tanggal 29 tidak terlihat, maka jelas pada tanggal 30 masih Syaban, kemudian kita berpuasa setelah tanggal 30 Syaban. Ini kemungkinan-kemungkinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fa'in ghumma 'alaikum fa'akmilu sya'bana 30. Riwayat lain disebutkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Qala, hadis yang kedua tadi pun sama, rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Umar tadi dua-duanya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan kedua-duanya hadis yang ma'ruf dalam masalah ini. Sehingga hampir semua ulama membacakan dan memakai dua hadis ini. Kemudian ada riwayat lain dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, fasumu 30." Kalau sudah datang bulan Ramadan, maka berpuasalah 30 hari. Illa antarul hilal qabla dhalik, kecuali kalau kalian melihat hilal sebelum itu. Sekarang menghitung kapan jatuhnya Idul Fitri. Jatuhnya awal Ramadan sudah kita terangkan tadi. Syaban tidak pernah lebih dari 30 hari. Maka lihatlah hilal, apakah terlihat pada tanggal 29-nya, maka besoknya berpuasa. Kalau tidak terlihat, maka lengkapi Syaban 30 hari dan setelah itu baru berpuasa. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan la tasumu, jangan berpuasa. Artinya tidak boleh berpuasa sebelum itu. Tidak boleh berpuasa pada hari yang masih meragukan. Kalau ghumma, ghumam tertutup, maka tak ada usah sebenarnya meragukan tanggal 1 atau bukan. Maka jangan puasa. Dikatakan barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nanti akan dibacakan riwayatnya. Sekarang menghitung Syawal atau menghitung Idul Fitri. Dikatakan idza jaa Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka Ramadan puasanya 30 hari. Hukum asalnya puasa 30 hari. Tidak peduli pokoknya 30 hari. Kecuali kalau ternyata terlihat sebelum itu hilal. Kalau terlihatnya pada ke-29 berarti memang wajar karena bulan bisa 29 bisa 30. Kalau ternyata 28 terlihat hilal dengan saksi-saksi yang banyak, bagaimana? Berarti hitungan awal pertama ada yang salah. Berarti menghitung awal puasanya ada yang salah. Sehingga ketika terjadi yang demikian, maka para ulama mengumumkan untuk membayar satu hari puasa, karena tidak mungkin puasa 28 hari. Makanya dalam hadis ini yang dikeluarkan oleh Tahawi dalam Mushkil al-Athar dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dan Tabrani dalam Mujamul Kabir, dikatakan oleh Rasulullah SAW puasa 30 hari kecuali kalau terlihat hilal. Maka kalau meragukan atau tidak terlihat karena ada awal, seperti hukum asalnya 30 hari puasa sampai tanggal 29 puasa, sampai tanggal 30 puasa dan kemudian ini setelah itu Idul Fitri. Pembahasan berikutnya adalah tentang puasa di hari yang meragukan tadi. Man shoma yawma syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah SAW melarangnya. لذلك لا ينبغي للمسلم أن يتقدم شهر الصوم بصوم يوم أو يومين احتياطا. Oleh karena itu tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk mendahului bulan Ramadan dengan sehari atau dua hari berpuasa, walaupun dengan alasan kehati-hatian. Daripada kita terlambat puasanya, lebih baik kita banyak. Kalau lebih banyak puasa lebih baik. Ini hitungan akal-akalan ya. Berhati-hati, jangan sampai ternyata ini adalah Ramadan, ternyata kita tidak puasa, kan bahaya. Sebaiknya kita puasa saja. Kalau Ramadan, alhamdulillah kita puasa Ramadan. Kalau belum Ramadan, kita puasa sunnah. Ini otak mengatakan iya, benar juga. Ini daripada kan mendingan ini dalilnya orang-orang yang aqlani, pakainya akal-akal. Padahal justru oleh Rasulullah SAW dilarang untuk puasa pada hari yang meragukan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala la tuqaddimu ramadhana bisaumi yaumin wala biyaumain. Kata Nabi, jangan mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau puasa dua hari. Illa rajulan yasumu sawman falyasumhu, kecuali seseorang yang biasa berpuasa pada hari itu, maka berpuasalah dia. Misalnya dia puasa Senin, Kamis, pas Kamis, pas hari sebelum Ramadan misalnya. Atau orang yang biasa berpuasa dengan puasa Daud, falyasumhu, silakan. Tetapi dengan alasan lain, bukan karena biasa berpuasa, tapi untuk ikhtiyatan tadi, untuk hitung-hitungan akal tadi, maka tidak dibenarkan yang demikian. Rasulullah melarang dengan tegas, la tuqaddimu, jangan kalian dahului Ramadan dengan sehari puasa atau dua hari. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. I'lam akhal Islam, ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin, anna man shoma yawma syakki faqad asha Rasulullah. Ketahuilah, barang siapa yang berpuasa pada hari syak, hari yang meragukan, maka dia berarti bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah melarang, jangan mendahului, dia malah berpuasa. Ini berarti dia melanggar sunnah, melanggar ucapan Rasulullah, atau dikatakan maksiat. Walaupun sepertinya ibadah, tapi itu bermaksiat. Sebagaimana dikatakan oleh seorang sahabat radhiyallahu anhu yang bernama Silah ibn Zufar dari Ammar, berkata Ammar ibn Yasir, man shoma al-yawma alladhi yashukku fihi faqad asha Abul Qasim. Kata seorang sahabat ini, barang siapa yang berpuasa pada hari syak, hari yang meragukan, berarti dia bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pemahaman sahabat. Jadi hadisnya jelas, ayatnya jelas, maka para sahabat pun menentukan atau menerangkan bahwa berarti seorang yang berpuasa pada hari yang meragukan justru dia bermaksiat. Kalau pada tanggal 29 tidak terlihat hilal, kalau karena ketutup awan, maka kita akan ragu. Ini sudah tanggal 1 Ramadan atau belum? Mungkin ada hilal tapi ketutup awan. Mungkin juga masih Sya'ban. Ini namanya yaumus syak. Maka kalau hari ini syak karena tertutup awan, maka jangan puasa pada hari ini. Berarti sesuai dengan hadis yang tadi, akmilu Sya'ban 30, lengkapi Sya'ban 30. Sama yang mengatakan dalam hadis penuhi Sya'ban 30 hari dan yang mengatakan jangan puasa yaumus syak, hasilnya sama, yaitu mereka melengkapi Sya'ban 30 hari, artinya tidak puasa pada tanggal 29 Sya'ban sampai 30 Sya'ban, dan dia puasa pada tanggal setelah itu. Nah, inna syahida in syahida syahidun fasum wa aftir. Ada lagi cara lain untuk menentukan puasa adalah dengan adanya saksi-saksi. Tadi kalau melihat sendiri, atau yang kedua kalau umat melengkapi Sya'ban 30 hari. Atau ada pula hitungan dengan cara adanya seorang saksi yang melihat dari tempat lain atau dari manapun, datang bersaksi, demi Allah saya melihatnya. Ini sudah cukup sebagai penentu bulan Ramadhan. Disebutkan waru'yatul hilal tathbut bi'an yashhad syahidani muslimat. Dan masalah penentuan atau penglihatan hilal, ini ru'yatul hilal, dilihatnya bulan sabit, bisa sabit dengan dua orang saksi yang muslim, du'adlin, yang memiliki keadilan. Yani orang itu jujur dan saleh, orang yang saleh. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, kana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa ansiku laha fa in ghumma alaykum fa akmilu 30 fa in shahida shahidani fa sumu wa aftiru. Hadis ini lebih lengkap dari yang tadi, dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan Imam Ahmad dan Daruqutni dari jalan Husain ibn al-Harith al-Jadali dari Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab dari ashabi Rasulullah. Sanadnya hasan, dan hasan ini derajat yang diterima oleh para ulama sebagai hadis yang bisa dipakai. Hasan dan sahih. Hadis ini hasan, lebih lengkap daripada hadis yang tadi, yaitu dikatakan kata Rasulullah SAW, berpuasalah kalian ketika melihat hilal, dan beridul fitrilah kalian ketika melihat hilal, dan bernusuklah manasik haji ketika kalian melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, dan kalau tertutup awan, fa akmilu salatin, maka lengkapilah 30 hari Sya'ban. Kemudian dalam hadis ini ada tambahan, fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru, dan kalau sudah dipersaksikan oleh dua orang saksi, maka berpuasalah dan beridul fitrilah. Kamu tidak melihat, saya tidak melihat, dan kita semua tidak melihat, tapi ada saksi yang menyaksikan saya melihatnya. Wallahi ladzi la ilaha illahu, saya bersaksi dengan nama Allah yang tiada ilah kecuali Dia, saya betul-betul melihatnya, dan orangnya saleh, fitrah. Kemudian datang lagi orang dari tempat lain atau dari tempat yang berdekatan mempersaksikan juga, sudah kita terima dan kita berpuasa dengan berita tersebut. Nah, wala yakfa anna mujarrad qabul shahadat al-ithnain fi waqi'atin la yadullu ala 'adami qabul shahadat al-wahid. Tidak samar lagi bahwa diterimanya dua persaksian itu dalam satu kejadian tidak berarti tidak diterimanya satu persaksian. Falidzalika tajuzu shahadatu syahid, oleh karena itu boleh juga satu persaksian ala ru'yatil hilal, sebagaimana dalam riwayat lain faqad thabata 'an ibn Umar, telah sabit diriwayatkan dari ibn Umar radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma annahu qala, bahwa dia berkata tara an-nasul hilal, manusia berusaha untuk melihat hilal. Fa akhbartu an-nabiyya, maka aku khabarkan kepada Nabi, inni au anni ra'aituhu, aku telah melihatnya. Jadi Ibn Umar ketika para sahabat sedang berusaha melihat, dia melihat, maka dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya aku melihatnya. Maka Rasulullah menerima berita dari satu orang ini, fa shoma wa amala an-nasa bisiyami, maka berpuasalah Nabi dan memerintahkan seluruh manusia untuk berpuasa karena berita dari seorang, yaitu Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya. Ini membuktikan riwayat yang kedua ini yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ad-Darimi dan dikeluarkan pula oleh Ibn Hibban wal Hakim dan Baihaqi dengan derajat hadis yang sahih, bahwasanya diterima pula satu persaksian, sehingga kita dapatkan beberapa cara untuk menentukan awal bulan Ramadan dan jatuhnya Idul Fitri, yaitu dengan menghitung atau dengan melihat hilal sendiri, atau dengan melengkapi Syaban 30 hari, atau dengan berita telah dilihatnya hilal dari negeri manapun. Dari negeri manapun di dunia ini, kalau ada berita, maka kita berpuasa. Dan Syekhul Islam hanya memberikan syarat, yakni para ulama tentunya, di antaranya Syekhul Islam, hanya mengatakan kalau yufi, selesai. Karena ada yang mengatakan, tapi kan waktunya berbeda, kita berbeda sekian jam, berbeda sekian hari, dan sebagainya. Ada yang membantah dengan akal-akalan hisab seperti itu, maka cukup dijawab dengan jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kapan berita itu kamu terima? Kalau berita itu kamu terima masih memberikan faedah, maka berpuasalah. Memberikan faedah itu kamu masih sempat berpuasa. Bahwasanya seorang yang mendengarkan berita tentang puasa dan dia dalam keadaan di siang hari masih sempat berpuasa. Karena Rasulullah SAW memerintahkan, kalau kalian mendengarkan bahwa ini adalah waktu puasa, maka berhentilah makan dan penuhi puasamu sampai sore. Ini jangan makan sampai sore hari, dan itu sudah sah, tidak perlu bayar, tidak perlu kamu membayar di hari lain, sudah sah. Itu namanya yufid. Masih sempat. Apalagi malam. Itu masih yufid. Tapi kalau kamu mendengarnya sudah maghrib, selesai. Kemudian benarkan ternyata puasa itu adalah hari ini. Tadi siang. Sudah tidak yufid. Maka kamu puasa besok. Dan cukup bagi dia seperti itu. Dan ini bisa jadi berita yang seperti ini karena perbedaan waktu bisa terjadi. Subhanallah, Syekhul Islam sudah berbicara. Yang jadi masalah adalah yufid atau tidak yufid. Kalau kita mendengarnya berita sekarang di malam hari, sudah kita mendengar berita bahwa besok puasa, maka itu sangat yufid. Kamu bahkan bisa meniatkan dengan niat untuk berpuasa besok. Karena puasa wajib itu harus dengan niat. Disebutkan di sini pelajaran berikutnya sekarang, yaitu an-niyah, niat dalam puasa. Wujubu tabyitin niyah fi shaumil fariidhah qabla thulu'il fajr. Wajibnya bermalam dengan niat untuk berpuasa kalau puasa itu puasa wajib. Qabla thulu'il fajr, sebelum terbitnya fajar. Idza thabata duqulu syahr ramadhan birru'yatil basariyah aw asy-syahadah aw ikmalil 'iddah wajaba 'ala kulli muslimin mukallaf an yanwiya siyamahu fil lail. Jika telah sabit masuknya bulan Ramadhan, apakah dengan ru'yah basariyah, dengan pandangan mata, atau dengan persaksian seseorang, atau dengan melengkapi bulan Syaban 30 hari, kalau sudah tahu ternyata besok adalah Ramadan, wajib bagi setiap muslim yang mukallaf untuk berniat puasa dalam malam harinya atau pada malam harinya. Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah dan juga Al-Baihaqi, dikatakan man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak bertekad meniatkan untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. La siyama lahu, tidak ada puasa baginya. Di sini menunjukkan bahwa malam hari harus yujmi' as-siyam, sudah bertekad pula untuk berpuasa besok hari qabla al-fajr, sebelum fajar. Waqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan bersabda Rasulullah SAW dalam riwayat lain, man lam yubayyin as-siyama, barang siapa yang tidak bermalam dengan puasa. Bermalam dengan puasa dipahami oleh para ulama adalah berniat untuk puasa. Barang siapa yang belum berniat untuk puasa di malam harinya, minal laili, kata Nabi, dari malam harinya, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Hadis yang kedua ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i wal Baihaqi wa Ibnu Hazm juga dengan sanad yang sahih. Maka dengan dua riwayat yang sahih ini cukup sebagai dalil bahwa niat itu adalah wajib pada puasa yang wajib. Adapun pada puasa yang tidak wajib, niat di malam hari tidak wajib. Dengan dalil ketika Rasulullah SAW datang ke Aisyah, kemudian di pagi hari tanya apakah ada makanan, Aisyah menjawab tidak ada, kalau begitu aku berpuasa. Berarti belum ada niat sama sekali, bahkan niatnya mau makan tapi ternyata tidak ada makanan, maka Rasulullah mengatakan kalau begitu aku berpuasa. Menunjukkan kalau puasa sunnah tidak wajib. Maka hadis ini, dua hadis ini menunjukkan wajibnya berniat di malam hari pada puasa wajib saja. Dan tentunya an-niyatu mahallu qalbu. Tentunya yang nama niat, namanya niat adalah tempatnya fil qalbi, di dalam hati. Itu namanya niat. Wa talaffuz biha bid'ah. Adapun dilafadzkan dengan lisan itu bid'ah. Karena tidak ada contohnya. Dan namanya niat dalam hati, bukan di dalam lisan. Di lisan itu namanya ikrar. Maka bid'ah apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan mengatakan dengan keras-keras, menjerit-jerit bersama-sama lagi, jama'i nawaitu shauma ghadin, aku berniat puasa besok, ini talaffuz bid'ah. Berniatnya wajib. Hati-hati, jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri. Yang mengatakan ini bid'ah, kemudian dia tidak berniat sama sekali. Atau yang mengatakan ini wajib, niat adalah wajib di malam hari, maka dia kemudian mengikrarkannya dengan cara bid'ah, dikeraskannya, diucapkan dengan jama'in dan seterusnya. Maka ini adalah ifratun wa tafrit, dua-duanya ekstrim, ekstrim kanan dan ekstrim kiri, sama-sama sesat. Rasulullah SAW menghendaki wasatan, yang tengah, yaitu apa yang diperintahkan kerjakan, yang tidak diperintahkan jangan kerjakan. Yang diperintahkan adalah tabiyyatun niyyah, dan niat itu dalam hati. Tidak pernah diriwayatkan dari salaf, dari para sahabat dan tabi'in mempraktekkan ucapan Rasul itu dengan ikrar di lisannya, dengan lafaz-lafaz yang tersebut. Seperti bid'ahnya niat yang ditalafutkan dalam salat. Nah, seperti itu juga masalah puasa. Wa talafud biha bid'atun dalalah wa in ra'aha an-nas hasanah, maka melafadzkan dengan lisan itu adalah bid'ah yang sesat, walaupun manusia menganggapnya baik, tetap dia adalah sesat. Wa tabyitun niyyah makhsusun bi siyamil fariidhah, dan ingat, bermalam dengan niat atau wajibnya berniat di malam hari itu adalah khusus pada puasa wajib. Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'ti Aisyah, mendatangi Aisyah fi ghairi Ramadan, bukan pada bulan Ramadan, kemudian berkata, "Hal 'indakum ghada?" Apakah ada makan siang hari ini? "Wa illa fa inni shaim." Kalau tidak ada, maka aku berpuasa, kata Nabi. Hadis ini ma'ruf dan sahih diriwayatkan oleh Muslim. وثبت مثل ذلك من فعل الصحابة, dan terjadi pula yang sejenis itu atau yang semirip itu pada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yaitu Abu Darda, Abu Talhah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, wa Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Wa hasyarana ma'hum, semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di bawah bendera kepemimpinan sebaik-baik anak Adam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan bahwa dalam kisah para sahabat-sahabat tadi, mereka juga melakukan demikian ketika tidak ada makanan di rumahnya, maka kemudian berpuasa dalam keadaan belum berniat di malam harinya. Wa hadza fi shaumin nafilah. Semua kejadian tadi pada Rasulullah dan para sahabat yang ketika tidak ada makanan kemudian berpuasa, itu adalah fi shaumin nafilah, pada puasa yang sunnah, bukan puasa wajib. Fadalla ala wujubi tabyitin niyyah qabla thulu'il fajri fi shaumil fariidhah, maka jelaslah dalilnya bahwa wajibnya bermalam dengan niat itu sebelum fajar hanya pada puasa yang fariidhah, bukan pada puasa sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Pembahasan berikutnya, al-qudrah manatut taklim, kemampuan merupakan dasar taklim. Taklim itu beban perintah. Disebut seorang yang sudah kena beban perintah disebut mukallaf. At-taklif atau beban ibadah itu diberikan atau diarahkan kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Tentunya akil, muslim, akil, balik. Seorang muslim berakal sudah balik. Kalau belum balik atau tidak berakal atau bukan muslim, mereka tidak kena beban ibadah. Maka ada lagi satu lagi yang perlu kita perhatikan, kemampuan atau al-qudrah. Ini pun termasuk dikaitkan syarat orang terkena beban ibadah. Kalau mampu, maka tidak mampu dia untuk sholat berdiri, silahkan sholat duduk dan seterusnya. Nah, maka di sini juga dalam masalah puasa, kalau kita tidak mampu, ya tidak terkena beban. Misalnya tidak mampu itu bagaimana? Kita mendengarnya tanggal 1 Ramadan di pagi hari tanggal 1. Hari ini puasa, maka apakah dia bisa berniat di malam harinya? Gak bisa. Gak mungkin dia mundur kembali pada malam hari. Maka dia berpuasa tanpa niat. La ba'sa bihi, tidak mengapa. Karena namanya beban ibadah itu adalah bagi orang yang bisa dan mampu. Yang tidak mungkin, yang tidak bisa, ya dimaafkan oleh Allah SWT. Disebutkan di sini, Man adraka ramadhana wa huwa la yadri fa akala wa shariba thumma alima falyumsik wal yutim sawmahu wal yujzi'uhu. Maka barang siapa yang mendengar berita sampai kepadanya berita Ramadan dalam keadaan dia tidak tahu, fa akala wa shariba, dia makan, dia minum, tidak tahu pada saatnya saat itu adalah hari satu. Summa alima, kemudian setelah makan, setelah minum, maka dia mendengar bahwa hari itu adalah hari puasa atau tanggal 1 Ramadhan. Wal yumsik, maka hentikan makannya. Wal yutim saumahu, dan hendaklah melengkapi puasanya sampai maghrib. Wa yujzi'uhu, dan itu sah buat dia. Kenapa sah? Padahal dia sudah makan, sudah minum. Karena tidak mampu. Orang yang tidak tahu, tidak ada hukumnya. Sebagaimana asal dari taklim, akhir balik, berakal dan balik. Dan juga kita tahu riwayat lain, rufi'al qalam an thalath, diangkat pena itu dari tiga golongan: orang yang tidur sampai dia sadar, orang yang gila sampai dia, orang yang tidak sadar apa yang gila sampai dia waras, dan orang yang tidak tahu tapi dia tahu. Maka ketika dia tidak tahu makan dan minum, maka la ba'sa bihi yujzi'u shaumuhu, puasanya sah. Dikatakan bahwa demikian pula, man lam ya'kul fala yat'am, barang siapa yang belum makan jangan makan, yang sudah makan berhenti makannya. Wa tabyitun niyyah la yakunu syartan, maka ketika itu bermalam dengan niat pun tidak wajib bagi mereka atau dimaafkan bagi mereka karena mendengarnya di pagi hari. Fi haqqihi, pada orang tersebut. Li'annahu lam yastati', karena dia tidak mampu, tidak mungkin dia akan kembali kepada malam lagi, maka bagi dia tidak mengapa tidak berniat di malam harinya. Wa min usuli syari'ah, di antara prinsip-prinsip syariat, al-muqarrarah, yang telah ditetapkan sejak zaman salaf, annal qudrata manaqut taklif, bahwa kemampuan itu syarat beban ibadah. Kalau tidak mampu, tidak terkena beban ibadah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Falamma farada Ramadan kana man syaa'a shoma wa man syaa'a afthara. Bahwasanya Rasulullah sallallahu memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Hari Asyura tadinya diwajibkan. Wajib hukumnya puasa Asyura. Tapi ketika datang kewajiban Ramadan, maka barang siapa yang mau silakan berpuasa, barang siapa yang suka silakan tidak puasa pada hari Asyura. Artinya tadinya wajib, kemudian jadi tidak wajib setelah adanya kewajiban Ramadan. Ini untuk kita bicarakan hadis berikutnya, bahwasanya pada puasa wajib ini, Asyura tadinya wajib. Maka ketika puasa Asyura diwajibkan, bagaimana perintah Nabi ketika itu? Lihat berikut ini. Fahada yaumu Asyura kana fardhan thumma nusikh. Inilah hari Asyura yang tadinya wajib kemudian dimansukkan. Wa qad umiru an yumsiku fin nahar. Mereka diperintahkan untuk menghentikan makannya di siang hari karena perisanya datang siang hari. Wa anna dhalika yujzi'uhum, dan ternyata yang demikian sah buat mereka. Wa ramadhan fardun, ramadhan juga puasa wajib. Wa hukmul fardhi la yataghayyar, maka puasa wajib dengan puasa wajib sama. Apakah puasa Asyura yang tadinya wajib ataupun puasa Ramadan yang wajib, maka hukumnya sama. Ketika puasa Asyura beritanya datang di siang hari, maka Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin, man lam yat'am fala yat'am, man ta'ima akila akala wa syariba falyumsik, barang siapa yang belum makan jangan makan, dan barang siapa yang sudah makan hentikan makannya. Ini adalah hari Asyura kata Nabi, dan sah. Yang sudah makan pun dianggap saleh Nabi dalam keadaan belum tabyitun niyyah, belum meniatkan di malam harinya. Nakafi bihadha, kita lanjutkan insyaallah besok biiznillah tentang masalah wa khalaqa Allahu al-ilma wa qala bal 'alaihi al-qada, tentang perselisihan ulama tentang yang tadi kalau mendengarnya di siang hari. Disebutkan tadi sepintas yang rajih saja, yaitu Kapan dia dengar? Dia berhenti makan dan minum. Apakah pagi, siang, atau sore? Dan kemudian sisanya dia puasa sampai berbuka dan tidak perlu membayar kembali. Karena apa yang dia tidak tahu, apa yang dia belum mengerti atau belum tahu kabarnya, maka itu tidak ada beban atau tidak terkena beban. Dengan dalil bahwa kaidah-kaidah yang umum dari kaidah Islam, bahwasanya taklif itu diberikan kepada orang yang qadir, kepada yang mengetahui, dan kepada orang yang memang dalam keadaan terkena beban ibadah karena dia tahu dan mampu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.